تواضع، وإلا لا شك فهو أكبر سنا وقدرا وعلما، فبارك الله فيه وفيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi kata Syekh Hafizahullah, apa yang tadi dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan Hafizahullah Jazahullahu khairan, beliau termasuk dari guru kami, dan tentunya apa yang beliau katakan tentang saya, yakni tentang beliau, adalah dari sisi ketawadhu'an atau minbab tawadhu', rendah hati, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Hafizahullah. Tidak diragukan bahwa beliau lebih tua dari saya, kemudian lebih mulia dan lebih banyak ilmunya. نعود بعد ذلك إلى سورة العصر. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا بعض الوقفات والدروس والتأملات. أولا، سورة العصر سورة مكية، ومعنى مكية أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. وتعرفون القرآن منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعده. فمثلا قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الصورة نزلت، هذه الآية عفوا نزلت في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة، وبكى لأجلها عمر رضي الله عنه، فقيل ما يبكيه؟ قال إنه ما تم شيء إلا نقص، يعني إذا تم الإسلام فبدأ بعده النقصان لدى الناس، وتكثر الفتن والملاحم ويضعف الدين وهكذا، وهذا من فقه عمر. ومع ذلك نقول هذه الآية هي آية مدنية، وإن كانت نزلت بمكة، لأن العبرة في تسمية المكي والمدني ما كان بعد الهجرة أو ما كان قبلها. فسورة العصر سورة مكية. Kita kembali kepada surat Al-Asr. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Di sini ada beberapa titik yang menjadi perhatian dan pengamatan, dan juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Pertama, bahwa ayat ini adalah ayat makkiyah. Surat ini adalah surat Makkiyah. Makna Makkiyah yaitu bahwa surat ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian semua tahu bahwa ayat-ayat maupun surat-surat di dalam Al-Qur'an itu ada yang Makkiyah dan ada pula yang Madaniyah. Makkiyah adalah ayat-ayat ataupun surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Madaniyah adalah yang turun setelah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya, sebagai contoh, firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat ini turun di kota Mekah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah, dan di sisi beliau ada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu telah sempurna. Tetapi di sisi manusia, biasanya sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan lambat laun perlahan-lahan akan menjadi kurang. Sedikit demi sedikit akan berkurang. Maka setelah itu, setelah sempurnanya Islam di belakang hari, terjadilah di tengah-tengah manusia kekurangan-kekurangan di dalam mengamalkan Islam, terjadi berbagai macam fitnah, berbagai macam gejolak, dan selanjutnya. Maka yang ada di hadapan kita, yaitu firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum, adalah ayat madaniyah meskipun turunnya di kota Mekah. Tapi turunnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah. Maka al-ibrah, maka penilaiannya untuk menilai bahwa ini makkiyah atau madaniyah adalah dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang turun setelah hijrah adalah madaniyah, dan yang turun sebelum hijrah adalah makkiyah, dan surat Al-Asr adalah surat makkiyah. طيب هناك علامات للصورة المكية وعلامات للصورة المدنية سوف أخبركم عنها ثم بعد ذلك أختبركم في تطبيق هذه العلامات على بعض الصور أسأل سؤال فيها إن شاء الله. نعم. Beliau akan menyebutkan ada tanda-tanda untuk surat-surat ataupun ayat-ayat Makkiyah, dan ada pula tanda-tanda untuk yang Madaniyah. Nanti beliau akan sebutkan dan tatbiknya, prakteknya. طيب من علامات الصورة المكية أن آياتها قصيرة. واحد. Dari tanda-tanda ayat Makkiyah bahwa ayat-ayatnya itu pendek. أيضا من علاماتها كل صورة فيها لفظة كلا فهي مكية. Dan di antara tanda-tandanya adalah setiap surat yang di sana ada kata kalla itu biasanya makkiyah. ومن علامات الصورة المدنية ذكر اليهود المدنية واحد ذكر اليهود. Biasanya tanda-tanda dari yang madaniyah di sana ada penyebutan tentang al-yahud. ومن علامات الصورة المدنية أيضا ذكر المنافقين. Di antara tanda-tandanya adalah penyebutan tentang orang-orang munafikin. Karena al-yahud wal munafiqin lam yujadu illa ba'd hijrat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Yahudi dan al-munafiqin tidak terdapat kecuali setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nasal soal. Beliau ingin tanya. سورة الهمزة مكية أو مدنية ولماذا؟ سورة الهمزة ويل من كل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نعم مدنية أو مكية ولماذا؟ الأخير تفضل هنا. لماذا؟ kenapa? لأن في كلمة كلا فيها كلا كلا لا ينبذن في الحطمة. أحسنت. طيب في علامة ثانية تدل على أن هذه الصورة مكية ما هي؟ ada tanda yang kedua. تفضل. silakan. لأن الصورة قصيرة. آياتها قصيرة. لأن آياتها قصيرة. karena ayat-ayatnya pendek. أحسنت. طيب. سورة التوبة مكية أو مدنية ولماذا؟ التوبة سماها ابن عباس تترجم. سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. سورة التوبة. apakah surat Makkiyah atau Madaniyah? di dalam surat Taubah itu Ibnu Abbas mengatakan tentang surat At-Taubah sebagai surat al-fadhihah, yaitu yang menyingkap tentang kaiban-kaiban munafikin. Madaniyah. Ahsan. Baik. Baik. Surat Al-Hasyr. Hal ia Makkiyah atau Madaniyah? Surat Al-Hasyr. وفيها غزوة بني النضير حرب النبي صلى الله عليه وسلم أو عداؤه مع اليهود. di sana ada terdapat peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Bani An-Nadhir. Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. جيد. طيب. أيضا من العلامات يقولون ك كل صورة من علامات الصورة المكية، كل صورة ذكر فيها قصة آدم إلا صورة البقرة. Di antara tandanya kata beliau, tanda surat Makkiyah yaitu setiap surat yang disebutkan padanya tentang kisah Nabi Adam kecuali surat Al-Baqarah. Wa aidan kull surah fiha ya ayyuhan nas fa hiya Makkiyah illa surat Al-Baqarah. Demikian pula termasuk tandanya yaitu tanda surat Makkiyah, setiap surat yang atau setiap kullu suratin fiha ya ayyuhan nas fahiya makkiyah, setiap surat yang padanya ada kalimat ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, itu adalah surat makkiyah kecuali surat Al-Baqarah. Wa kullu suratin fiha ya ayyuhal ladzina amanu fahiya madaniyah illa al-hajj. Demikian pula setiap surat yang padanya ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah kecuali surat Al-Hajj. طيب لماذا قلنا ان التي فيها يا ايها الناس مكيه والتي فيها يا ايها الذين امنوا مدنيه؟ Kenapa kita mengatakan bahwa setiap surat yang padanya ada ya ayyuhan nas makkiyah sedangkan yang padanya ya ayyuhalladzina amanu madaniyah? يعرفون معنى يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس؟ سؤال هذا جواب. Ayo, siapa yang jawab? Soal. Ayo. Itu yang susah ngomongnya, susah sulit ntar juga. Ya, terus. Lianna surat Makkiyah هذا النداء للناس الذين ما امنوا قبل. احسنت. نعم. والرسول عليه السلام الجواب كان في مكه وكان يخاطب المؤمنين والكفار. نعم. فكان مناسبا يقول يا ايها الناس، الناس كلمه يدخل فيها المؤمن والكافر، فلما ذهب الى المدينه قال يا ايها الذين امنوا، لان الخطاب فقط للمؤمنين. للمؤمنين. Jawabannya benar. Masyaallah. Jadi memang karena di periode Mekah Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara segenap manusia yang beriman ataupun yang tidak beriman. Sedangkan di kota Madinah yang diajak bicara di dalam ayat-ayat tersebut adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Aidan min al-fawaid wad-durus yaqulun anna surah al-Asr جاءت في القرآن وقبلها سورة التكاثر، سورة التكاثر ألهاكم التكاثر. قال والمناسبة أنه لما ذكر أن الناس انشغلوا بالتكاثر بالتجارة والأموال والأولاد حتى ماتوا، بين في سورة العصر ما الذي ينبغي أن ينشغل به المؤمنون min al-iman wal amal as-salih. Kata beliau termasuk اسألهم قبل السورة ما قبل سورة العصر خلينا نشوف. طيب الشيخ ingin tanya sama antum, surat apa sebelum surat Al-Asr? Hah? At-takathur. طيب سورة التكاثر ألهاكم التكاثر. طيب نعم. Jadi kata beliau, di antara pelajaran yang bisa dipetik dalam masalah ini, kenapa sebelum surat Al-Asr disebutkan surat At-Takatsur? Sisi kesesuaiannya, karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur berbicara tentang bagaimana kesibukan manusia memperbanyak harta, memperbanyak anak, mereka sibuk dengan kehidupan dunia, maka di dalam surat Al-Asr sesudahnya Allah ingin mengingatkan apa yang selayaknya manusia menyibukkan diri dengannya yang berupa keimanan dan amalan saleh. هذا العلم يسمى علم المناسبات وهو علم يعتني بإظهار المناسبة بين الآية والتي قبلها والصورة والتي قبلها. وهذا العلم غلا فيه بعض الناس فألف فيه كتبا وجعل بين كل آية والتي قبلها وكل آية والتي بعدها مناسبة، وكل صورة والتي قبلها وكل صورة والتي بعدها مناسبة. وهذا من التكلف، لأن القرآن نزل في 23 سنة ونزل متفرقا، فبعضه نزل في مكة وبعضه نزل في المدينة، وبعضه نزل في الصيف وبعضه نزل في الشتاء، وبعضه نزل في الحرب وبعضه نزل في السلم، وبعضه نزل في الليل وبعضه نزل في النهار، وبعضه نزل في الحضر وبعضه نزل في السفر. والصور نزلت متفرقة، والترتيب هذا ترتيب المصحف بعضه من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه من ترتيب الصحابة، فإيجاد مناسبة بين كل صورة والتي قبلها والتي بعدها غلو أو تكلف. لكن أحيانا تظهر بعض المناسبات اللطيفة بدون تكلف فنقول بها لا بأس، مثل مثلا صورة الحجرات وصورة الفتح التي قبلها. الحجرات قد ذكرت قتال أهل البغي الخوارج، والفتح ذكرت قتال الكفار. نعم. كتب ليو حفظه الله. Pengetahuan yang seperti ini disebut dengan ilmu al-munasabat, yakni pengetahuan tentang kesesuaian antara ayat dan surat-surat, antara yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Bahkan sampai ada sebahagian orang yang mengarang dalam masalah ini, menulis buku khusus tentang kesesuaian-kesesuaian sebagian ayat antara yang sebelumnya dengan yang sesudahnya, atau kesesuaian-kesesuaian sebagian surat antara yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Dan beliau menganggap bahwa sebenarnya hal yang seperti ini termasuk dari takalluf, yaitu memberat-beratkan diri. Memberat-beratkan diri tanpa ada perlunya. Karena Al-Quran itu turun selama 23 tahun secara terpisah-pisah. Ada yang turunnya di kota Mekah, ada yang turunnya di kota Madinah, ada yang turunnya di musim dingin, ada yang turun di musim panas, ada yang turun di malam hari, ada yang turun di siang hari, ada yang turun di waktu safar ataupun di waktu sedang mukim atau sedang berada di tempat. Yang jelas bahwa surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran itu turun secara terpisah-pisah. Kemudian menyusunnya dan mengarang kesesuaian antara satu ayat dengan yang lainnya, yang sesudahnya atau yang sebelumnya, atau satu surat dengan yang selainnya, antara yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Jelas ini adalah sikap yang takalluf, memberat-beratkan diri. Karena susunan Al-Quran itu sendiri dengan ayat-ayat dan surat-surat yang ada, sebagiannya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara sebahagiannya adalah dari sahabat radhiyallahu anhum. Maka perbuatan menyesuaikan seperti yang telah disebutkan adalah sikap yang berlebih-lebihan dan sikap yang memberat-beratkan diri. Tapi kalau memang di sebahagian tempat tampak dengan gamblang kesesuaiannya, maka tidak mengapa, tanpa harus memberat-beratkan diri. Contohnya kata beliau, antara surat Al-Hujurat dengan surat Al-Fath. Al-Hujurat itu berbicara tentang Kitab Al-Khawarij. Al-Hujurat di dalamnya ada pembicaraan tentang peperangan terhadap Al-Khawarij. Sedangkan Al-Fath yaitu peperangan dengan orang-orang kafir. في هذه الصورة أقسم الله عز وجل بشيء من الدروس أيضا، أقسم الله بشيء واحد فقال والعصر، في بشيء واحد وهو العصر. في بعض الصور يقسم الله عز وجل في بدايتها بشيئين، مثل والضحى والليل فأقسم بالضحى والليل إذا سجى. وفي بعض الصور يقسم بثلاث، مثل والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. وفي بعض الصور يقسم بخمس، ويقسم بأكثر من ذلك. ومن أطول القسم في بداية سورة الشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. ف فألهمها فجورها وتقواها إحدى عشر قسما، وهذا أكثر ما علمنا في تتابع الأقسام في بداية الصور. Kata beliau, di dalam surat Al-Asr, di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu saja, yaitu wal asr, demi masa. Di sebagian surat Allah bersumpah dengan dua perkara, seperti dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja. Ada pula yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga perkara, yaitu seperti dalam surat As-Saffat. Ada pula yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan lima. Ada pula yang bahkan lebih daripada itu. Dan yang paling terpanjang yang beliau ketahui adalah di dalam surat Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal laili wal qamari idza talaha ila akhir surah. Yani naqtasir. Tayyib. 11 qasman. Ada 11 sumpah di sana. Itu yang kami ketahui dari sumpah yang paling terpanjang dalam satu surat. Sen. Hadis surah, surah Al-Asr, qulna anna mawdu'aha yatakallam 'an usul القضايا الكبرى في الإسلام، الإيمان والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذه الصورة تعلم الإنسان دستور الحياة. فلذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم. يعني لو ما أنزل فقط الله عز وجل إلا هذه الصورة لإقامة الحجة على من الله على خلقه لكفتهم هذه الصورة دون كل صور القرآن. Kata beliau, surat Al-Asr temanya adalah berbicara tentang prinsip-prinsip besar di dalam Islam, yaitu tentang keimanan, tentang amal saleh, tentang berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Surat ini juga mengajari tentang pedoman kehidupan. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surah lakafathum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah pun atas manusia kecuali hanya surat ini, niscaya surat ini cukup untuk mereka. Maksudnya cukup untuk menegakkan hujjah Allah kepada manusia meskipun surat-surat yang lain tidak diturunkan. ولذلك قال بعض أهل العلم مختصرا هذه الصورة، يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم تلا هذه الصورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، العلم، وعملوا الصالحات العمل به، وتواصوا بالحق الدعوة بهذا العلم، وتواصوا بالصبر الصبر على الأذى فيه. فهذه كلمة عظيمة نافعة من هذا الإمام العلم الجليل. كتب ليو حفظه الله. Oleh karena itu sebahagian dari ahli ilm menyebutkan bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui tentang empat perkara. Yang pertama adalah al-ilm, yaitu mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua adalah mengamalkannya. Yang ketiga adalah berdakwah kepadanya. Yang keempat adalah bersabar di atasnya. Kemudian beliau membaca surat ini, yaitu surat Al-Asr, sampai akhir. Lalu beliau mengatakan, menunjukkan bahwa surat ini adalah surat yang agung, bermanfaat, dan ini menunjukkan kemuliaan ulama tersebut. Baik, man yudhakkiruna hadha ad-dars alladhi ba'dahu min al-fawaid. معنى العصر، ما معنى العصر حتى ذكرونا فقط، ماذا قلنا في معنى العصر؟ Beliau bertanya, siapa yang bisa mengingatkan kepada kita tentang makna al-asr? Wal-asr. Apa artinya wal-asr? Apa maknanya? Angkat tangan, jawab biar. Tafadhal. Hah? Az-zaman. Az-zaman. Ahsant. نستفيد محسن بارك الله فيك نستفيد من قول الله والعصر أهمية الوقت لأن الله إذا أقسم بشيء فيدل على عظم هذا الشيء والعصر أو الزمان إذا عملت فيه بالصالحات دخلت الجنة عملت فيه بغير ذلك دخلت إلى غير ذلك فلذلك يقول النبي عليه السلام لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وديننا مبني على الوقت فالصلاة لها وقت والأذان له وقت لا يقبل قبله ولا بعده والحج له وقت والصيام له وقت وهكذا ترتيب الصلاة لدى النساء في وقت الحيض تترك الصلاة وبعده تباشر الصلاة فديننا كله قائم على تعظيم الوقت واحترامه فلذلك ينبغي الإنسان لا بأس أن يكون له نصيب من الحياة الدنيا كما قال الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن أيضا يضع في يومه أعمال ثابتة يكون مداوما عليها مثلا يقول أنا لا يمضي شهر حتى أصوم ثلاثة أيام كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمضي يوم حتى أقرأ ولو وجها واحدا من القرآن حتى وجه واحد ولا يمضي مثلا أسبوع حتى أتصدق مثلا يعني يلزم نفسه بفعل الطاعات ويجعل لها وقتا حتى يرتب نفسه ويصل الأرحام وما إلى ذلك الصدقة في أسبوع لا تقلها أحسن أظنها سنة أو شيء Kemudian kata beliau dari pertanyaan tadi bahwa al-asr maknanya adalah masa, ini menunjukkan betapa pentingnya kita menggunakan waktu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang sesuatu melainkan menunjukkan kemuliaan sesuatu yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Maka waktu itu tidak akan bermanfaat tanpa amalan-amalan saleh. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidaklah tergelincir kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang umurnya, di mana dia telah menghabiskan umurnya tersebut. Maka agama kita ini berdiri di atas penyusunan waktu. Pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti salat. Salat itu dengan waktu. Berdiri di atas waktu. Azan juga demikian. Tidak boleh seseorang datang melaksanakan sholat di luar waktunya. Demikian pula dikumandangkan azan di luar waktunya. Demikian pula pelaksanaan haji. Ini juga ada waktunya. Berpuasa. Ini juga ada waktunya. Demikian pula wanita ketika haid. Dia harus menghitung berapa hari dia dalam kondisi haid. Kemudian dia menggantinya setelah dia selesai daripada haid tersebut. Maka sebenarnya agama kita ini adalah agama yang tegak di atas pemanfaatan dan penyusunan waktu dengan baik. Maka tidak mengapa seseorang di sebahagian waktunya dia mencari kehidupan dunia, tapi dia harus membuat jadwal pada setiap harinya untuk amalan-amalan yang bermanfaat, yang dia senantiasa akan melaksanakannya. Contohnya, misalnya dalam sebulan dia menargetkan harus berpuasa 3 hari misalnya. Kemudian, misalnya dia menargetkan dalam sehari, maka saya harus menghabiskan 1 lembar atau 1 halaman daripada Al-Quranul Karim. Dan yang semacam itu dari perbuatan-perbuatan ta'ah yang dia susun untuk dilakukan olehnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa yang dikehendakinya. ذكر الله من الدروس والعبر ذكر الله عز وجل الخسران في هذه الآية في هذه الصورة بشكل مجمل وفصلتها آيات أخرى. فأما الخسران بالكفر يعني بترك الإيمان فقد قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Kata beliau, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kerugian dalam bentuk yang global. Namun datang di dalam ayat yang lain secara lebih terperinci. Misalnya bahwa kerugian itu adalah dengan meninggalkan keimanan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Lain asyrakta layahbatanna amaluk." Jika engkau berbuat syirik, maka semua amalmu akan menjadi binasa. Wasyirk huwa a'zamu dhanbin 'usya Allah 'azza wa jalla bihi. ويقول كما قال الله عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم وهو الذنب الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. فلو جاء الموحد إلى الله بكل الذنوب ولم يتب فقد يغفر الله له، ولو جاء المشرك بكل الطاعات لكنه قال مرة باسم الحسين فإنه خالد في النار وأعماله محبطة لئن أشركت ليحبطن عملك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. Kata beliau, syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Sebagaimana Allah mengatakan tentang ucapan Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Maka kalau seandainya seorang berbuat syirik, maka perbuatan syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Kalau seandainya seorang muwahhid datang bertemu dengan Allah membawa semua dosa yang dia tidak bertaubat kepadanya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut selain syirik. Dan kalau seandainya seorang musyrik datang kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan membawa semua amalan-amalan ketaatan dan dia tidak pernah bertaubat, maka dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya perbuatan syirik bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan. Kemudian beliau membawakan hadis, disebutkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian ibnu Adam, jikalau seandainya engkau membawa semua dosa dengan sepenuh bumi dan engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi pula keampunan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bainal maghrib wal isya ma hiya illa 40 daqiqah. Ajib. Nukmil hadha thumma tu'adhdhirun. Lidhalika kana Ibrahim alayhi salatu wassalam wa huwa imamul hunafa الذي قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة قدوة، كان يخاف على نفسه ويدعو، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم؟ وصلى الله عليه وسلم محمد رسولنا الكريم الحبيب كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك من الشرك الذي لا أعلمه. Kata beliau, demikian pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah imamnya orang-orang yang beragama lurus beliau adalah suatu ummah sebagaimana kata Allah kana ummah. Beliau alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan atas dirinya dari perbuatan syirik, sehingga beliau berdoa untuk beliau dan untuk anak keturunannya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari mengibadahi berhala-berhala. Berkata Syekhul Islam, siapa lagi yang bisa merasa aman dari petaka seperti ini selain setelah Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya beliau mengucapkan, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari aku berbuat syirik. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik kepadamu, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tanpa aku menyengajanya dalam keadaan aku tidak tahu. Ma syirik alladhi la a'lam. Falidhalik yani yaqul Ibn Abbas asy-syirk fi hadhihi al-ummah akhfa min dabib an-naml. يعني دبيب النمل الأسود على صفات سوداء في ظلمة الليل. لو مرت نملة من عندك الآن هل تسمع دبيبها خطواتها؟ فنرى الآن في هذا الزمان الله مستعان الأمة تساهلت أو كثير من الناس تساهلوا في هذا الموضوع وخفي عليهم مع أنه أس الإسلام ورأس الإسلام. فمن الصور التي يقع فيها الناس مثلا الآن عبادة الجن والذبح لهم، والخوف منهم أشد من الخوف من الله، أو من الشرك أيضا وضع التمائم والعقد يظنون أنها تنفع من دون الله أو تضر من دون الله. ومن الصور الذهاب إلى القبور والأولياء الصالحين ودعائهم من دون الله، يا حسين، يا عيدروس، يا ستي زينب، يا البدوي، يا الجيلاني، أغثني، مدد مدد. ومن هذه الدعوات الكثيرة قال الله عز وجل قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فهذا الميت لا يملك لنفسه، هو يحتاج إلى الدعاء، يحتاج أن تدعو له، ولا يملك لنفسه النفع ولا يملك لنفسه دفع الضر، فكيف يملكانه عن غيره؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قل أمره، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف يملكه صلى الله عليه وسلم لغيره الذي يقول يا رسول الله أغثني أو اشفني. وهذا هو يعني الذي يحبط الأعمال ويوبق الطاعات والعبادات. Kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa yang namanya syirik itu lebih tersembunyi daripada rangkakan semut. Rangkakan semut yang hitam di tengah batu besar yang hitam di tengah kegelapan malam. Apakah rangkakan semut dalam kondisi yang demikian itu bisa engkau mendengarkannya? Tetapi sebahagian manusia bermudah-mudahan di dalam masalah ini, padahal masalah ini adalah pokok daripada keislaman dan merupakan prinsip yang paling prinsip. Termasuk dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengibadahi jin, menyembelih untuk jin. Bahkan takut terhadap jin lebih daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk dari perbuatan syirik adalah menggantungkan jimat-jimat. Menggantungkan hal-hal yang dikeramatkan, diyakini bahwa itu bisa memberi kemanfaatan dari selain Allah Subhanahu wa taala atau bisa mendatangkan mara bahaya. Dari perbuatan syirik yaitu pergi kepada kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan orang-orang saleh. Mereka mengatakan, ya Husain, ya Idrus, ya Zainab, ya Badawi, tolonglah kami, tolonglah kami. Inilah doa yang mereka panjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, katakanlah Siapakah pemilik langit-langit dan bumi? Katakanlah, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kalian Qul man rabbus samawati wal ardi lillah? Qul afattakhadtum min dunihi awliya? Katakanlah, kenapa kalian mengambil wali-wali dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka itu tidak mempunyai kemanfaatan dan tidak pula bisa menolak kemudharatan. Kemudian mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang selain Allah itu butuh untuk didoakan akan kebaikannya. Bagaimana mereka bisa memberikan kemanfaatan sementara mereka sendiri butuh kemanfaatan tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, katakanlah yakni wahai nabi, aku tidaklah mampu mempunyai kemanfaatan atau menolak kemudharatan untuk diriku sendiri. Lalu bagaimana dia mengatakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah bantulah aku, tolonglah aku. Semua ini adalah perbuatan yang membatalkan amal, menggugurkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'adzin nukmil ba'd al-adhan. Tayyib. Billahum kullahum. Al-mu'adzin yu'adzin. Wa ba'd al-adhan nukmil. Hatta yaji asy-syekh. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Daftar majelis soal. Ini ba'd as-salat. Ba'd as-salat. Kullu ma'a as-salat idza hadisan ba'd as-salat. Kullu. Insyaallah pertanyaan akan dijawab oleh beliau setelah salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن طيب بقي فقط يعني شيء قليل. نقول أن الخسارة إن الإنسان في خسر فصلت في آيات مختلفة في القرآن. أولا من الخسران بترك الإيمان، لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا ترجمته. الثانية الخسران بترك العمل الصالح، قال الله من خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. Kata beliau, tinggal sedikit pembahasan tentang surat ini. Tadi telah jelaskan tentang kerugian yang ada di dalam surat tersebut, bahwa di antara kerugian itu adalah meninggalkan keimanan. Demikian pula termasuk daripada kerugian adalah dengan meninggalkan amalan saleh. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang ringan timbangan-timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. الرابع الخسران بترك التواصي على الحق، قال الله عز وجل والحق كما قلنا هو الإسلام كله، فالذي لا يتواصى بالإسلام فهو خاسر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Kemudian yang هذا الثالث. Kemudian yang ketiga, di antara kerugian adalah dengan meninggalkan berwasiat menyampaikan kebenaran. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-haq adalah Islam itu secara seutuhnya. Maka barang siapa yang tidak mau berwasiat dengan Islam, untuk mengikuti Islam, Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat kelak dia termasuk dari orang-orang yang merugi. فلذلك قال بعض الشافعية في قول الله وتواصوا، التواصي من الوصية، والوصية أمر عظيم وثقيل، فلذلك جعل الله عز وجل في هذه الصورة الحق جعله كالوصية، فالحق والتواصي به ثقيل، فلذلك لا بد من مجاهدة النفس عليه لأن في تركه خسارة. Kata beliau, oleh karena itu sebahagian Asy-Syafi'iyah, sebagian ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa at-tawasi itu bersumber dari al-wasiyah. Dan tawasi min al-wasiyah. Iya, min al-wasiyah. Bahwasanya at-tawasi yaitu saling berwasiat bersumber dari kata al-wasiyah, dan memberi wasiat itu adalah sesuatu yang agung, ya, sesuatu yang agung dan sesuatu yang tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala karena itulah menjadikan berwasiat menyampaikan kebenaran itu di dalam kalimat at-tawasi, karena melakukan berwasiat untuk menyampaikan kebenaran adalah perkara yang berat, dan orang yang meninggalkannya berada di dalam kerugian. Ar-rabi' at-tawasi 'ala as-sabr. Hadha mujmal. تفسيره المفصل في قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة يعني ابتلاء وتمحيص، فتنة في المال، فقدان الأهل الأموال، فإن أصابته انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فسمى الله عز وجل عدم الصبر خسرانا في هذه الآية في سورة الحج. Kemudian yang keempat kata beliau adalah saling berwasiat, kerugian yang keempat adalah meninggalkan berwasiat dengan kesabaran. Karena memang sabar itu adalah perkara yang berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di antara manusia ada yang mengibadahi Allah di atas satu sisi. Di antara manusia ada yang mengibadahi Allah di atas keraguan atau di atas satu sisi. Kalau dia tertimpa oleh kebaikan, dikenai oleh kebaikan, maka dia merasa tenang. Kalau dia ditimpa oleh fitnah, maka dia berpaling di atas wajahnya, dia merugi dunia dan akhiratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan tidak sabar termasuk dari kerugian di dalam ayat ini. Wa min ad-durus aidan qawluhu tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr أنه يستفاد من هذه الآية إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في الدعوة في ذلك. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يتحلى بشروط. الشرط الأول أن يكون من أول الفاعلين للأوامر التاركين للنواهي، ولذلك جاء في الحديث الشريف أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون أبعد الناس عن هذين أنه يدور في جهنم كدوران الحمار تخرج أمعاؤه من على بطنه عياذا بالله. وهذا فيه وصف شديد ووعيد وتهديد من الله عز وجل في هذا الشأن. فلذلك قال الله عن اليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان فاعلا جميع الأوامر تاركا جميع النواهي، هذا أسير. لكن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي، فإن صدر منه شيء يستغفر الله. فمثلا كلنا ينهى عن الكذب وكلنا ينهى عن الغيبة، لكن قد يقع الإنسان أحيانا في الغيبة، لكن الأمر غير الممدوح أن يصر على ذلك ولا يستعتب ولا يتوب، لكنه إذا رجع وتاب نرجو أن يتوب الله عز وجل علينا جميعا. Kemudian kata beliau, termasuk dari pelajaran yang bisa diambil dari pernyataan Allah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yaitu menyebarkan, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar, serta bersabar di dalam melaksanakannya. Melaksanakan yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar mempunyai syarat. Di antara syaratnya adalah bahwa orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar hendaklah menjadi orang pertama yang melakukan yang ma'ruf dan orang pertama yang mencegah diri dari perbuatan mungkar tersebut. Di dalam sunnah, di dalam hadis telah datang riwayat ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang tidak memperbuat apa yang diajaknya atau melanggar apa yang dilarangnya adalah seperti bahwa dia berada di dalam api neraka dalam keadaan isi lambungnya keluar dan dia menyeret-nyeretnya. وايضا يشترط في الامر المعروف والنهي عن المنكر او الداعيه Jadi kondisinya adalah seperti keledai yang berada di dalam api neraka yang keluar isi perutnya dan dia menyeret-nyeretnya. Ini adalah ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Oleh karena itu kata beliau, bukanlah maknanya kita ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar bahwa kita harus sempurna di dalam melaksanakan perkara-perkara yang ma'ruf. Bukan berarti bahwa kita harus mengamalkan terlebih dahulu semua yang ma'ruf dan meninggalkan semua yang mungkar. Tentunya ini sulit. Tapi maknanya adalah bahwa kita harus bersungguh-sungguh terhadap diri kita di dalam melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Karena setiap kita tentunya melarang daripada perbuatan ghibah misalnya, tapi terkadang mungkin sebahagian kita jatuh ke dalam perbuatan ghibah. Yang jadi masalah adalah apabila seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, perkara yang mungkar seperti ini, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia tergelincir di dalam perbuatan mungkar ataupun dosa, hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semua. Wa aidan min syurut al-amir bil ma'ruf wan nahy munkar aw ad-da'i ila Allah an yakuna 'aliman bima ya'muru bihi wa bima yanha 'anhu. فإذا لم يكن عالما في هذه المسألة فإنه لا يجوز له الدعوة، لا كما تفعل بعض الجماعات من الدعوة إلى الله عز وجل بدون علم. وكان السلف ينهون عن الجلوس عند هؤلاء أشد النهي، ويبتعدون عن مجالسهم أشد البعد ويحذرون منهم، وكانوا يسمونهم بالقصاص. ابن عمر رضي الله عنه كان في المسجد فخرج وفيه شخص يتحدث، فقال يا ابن عمر ما أخرجك؟ قال ما أخرجني إلا صوت قاصكم هذا، يعني الذي يتكلم يدعو من غير علم. ويقول الشعبي لئن أرى نارا تأجج في المسجد أحب إلي من أن أرى قاصا يقص، لأن النار هذه إذا أتلفت المسجد فإنه يبنى، لكن هذا الذي يقص فإنه يخرب روح الدين ويفسد أعمدة الناس في دينهم، لأنه يدعو إلى الله من دون علم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكذب الناس السؤال والقصاص، أكذب الناس السؤال والقصاص، يعني الذين يسألون الناس المال والذين يقصون، يعني الذين يدعون إلى الله من غير علم. قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة أول ما يدخل فيها الكتاب والسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأحسن شيء القرآن، الله نزل أحسن حديث، فهكذا تكون الأمور. Kata beliau, kemudian yang kedua dari syarat mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar, atau syarat kedua dari da'i ilallah, hendaklah dia berilmu tentang apa yang diperintahkannya dari perkara ma'ruf dan berilmu tentang apa yang dilarangnya dari perkara mungkar. Kalau dia tidak mempunyai ilmu, maka tidak boleh baginya untuk berdakwah. Tidak seperti keadaan sebagian kelompok yang berdakwah tanpa ilmu. Dahulu as-salaf sangat menjauh dan sangat tidak suka duduk di majlis orang-orang yang menyampaikan agama atau berdakwah tanpa ilmu seperti ini. Contohnya seperti para qassas, yaitu tukang kisah. Al-qassas yaitu tukang kisah yang menyampaikan kisah-kisah tetapi dengan riwayat-riwayat yang lemah bahkan palsu. Ini dari saya ya tambahan supaya tambah jelas. Baik. Kemudian beliau sebutkan bahwa dari salaf ada yang keluar dari majlis seorang qassas, seorang tukang kisah seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu ditanyakan kepada beliau, apa yang membuatmu keluar dari majlisnya? Kata beliau, tidak ada yang membuatku keluar dari majlisnya kecuali suara tukang kisah kalian ini. Karena dia telah menyampaikan agama tanpa ilmu. Inilah pernyataan sebahagian salaf. Kemudian Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan bahwasanya kalau seandainya aku menyaksikan api yang membumbung tinggi di dalam masjid, lebih aku senangi daripada adanya seorang tukang kisah yang sedang mengkisahkan cerita-ceritanya, kisah-kisahnya di dalam masjid. Karena kalau api membakar masjid, masjid itu rusak, hancur, dan masih bisa dibangun. Tapi tukang kisah yang menyampaikan kisah-kisahnya yang berbahaya kepada akidah kaum muslimin, dia akan merusak keyakinan manusia tanpa ilmu. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, serusak-rusaknya manusia adalah orang yang suka meminta-minta dan orang-orang yang disebut dengan al-qassas, tukang kisah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, katakanlah aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Katakanlah inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Demikian pula dengan firman-Nya, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah dan peringatan yang baik, dan ajaklah mereka berdialog dengan cara yang terbaik. Hikmah di sini kata beliau adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan cara yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Naam. Kemudian demikianlah hal ini semestinya berlaku di tengah-tengah manusia. Wa aidan nastafid min qaulillahi ta'ala wa tawasaw bis sabri, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Min khilali tafsir akhar fi suratin ukhra. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة في صورة البلد. نستفيد صفة ثالثة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي الله أن يكون رفيقا رحيما وأن لا يكون فظا غليظا، كما قال الله لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فينبغي الإنسان أن يكون في هذا الأمر أن يكون ذا مرحمة، يعني يتحلى بالمرحمة. Kemudian kata beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ditafsirkan di dalam ayat yang lain, tsumma kana minal ladina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian dari orang-orang yang beriman, mereka saling berwasiat dengan kesabaran dan berwasiat dengan kasih sayang. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang mengajak kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, berdakwah kepada jalan Allah, hendaknya menjadi seorang yang penuh dengan kasih sayang, bukanlah seorang yang keras dan kaku. Allah menyatakan kalau seandainya engkau dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau adalah seorang yang keras dan kaku, niscaya mereka akan berpaling daripada sisimu. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, barang siapa yang diberi amanah, diberi kekuasaan dari umatku ini, maka kemudian dia memberatkan mereka, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkannya, Allah mencerai-beraikannya. Dan barang siapa yang diserahi urusan dari umatku ini, kemudian dia berkasih sayang dengan mereka, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Maka orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, hendaknya seorang yang bersifat dengan penuh kasih sayang. Idzan ينبغي على كل واحد منا علم علما أن يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم، وفيه ثلاثة مصالح. المصلحة الأولى إقامة الحجة على الخلق، قال الله من صفات الرسل وأتبع الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل. الثانية أن يخرج الإنسان من أو أن تبرأ ذمته، فالإنسان إذا رأى المنكر وهو قادر على إنكاره سواء بيده أو بلسانه على حسب القدرة ولم ينكر، فإن ذمته تكون مشغولة، سوف يحاسب. فلذلك إذا أنكر الإنسان فيقول كما قال الله عنه: فما فتولى عنهم فما أنت بملوم. إذا أنكرت وأخبرت فلم يستجيبوا، فكما قال الله: فما أنت بملوم، كما قال الله: لست عليهم بمسيطر. وقالوا أيضا في سورة أعراف: وقالوا معذرة إلى ربكم، يعني أمرناهم بالمعروف حتى نعذرهم إلى الله عز وجل ونتخلى من عدم براءة الذمة. الثالثة أن في الأمر ما هو المنكر إقامة لدين الله وتحقيق للتقوى، كما قال الله في سورة أعراف: وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Nah, kemudian kata beliau, hendaknya masing-masing dari kita berhias dengan ilmu ini. Dan diantara kepentingan atau kemanfaatan yang kita peroleh dengan mempunyai ilmu agama ini, pertama adalah bahwa ilmu agama ini adalah dalam rangka iqamatul hujjah, penegakan hujjah atas makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menyatakan para rasul yang memberi kabar gembira dan kabar pertakut, agar jangan ada bagi manusia satu hujjah pun setelah diutusnya para rasul. Yang kedua, bahwa dia terlepas dari tanggung jawabnya, karena barang siapa yang tidak mengingkari kemungkaran dengan ilmu, maka dia bertanggung jawab atas hal tersebut. Dia tidak mengingkarinya dengan tangannya kalau dia mampu, atau dengan lisannya kalau dia mampu, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah, dia akan dihisab. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, setelah kita menyampaikan yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar, kata Allah, berpalinglah dari mereka, karena sungguhnya kalau engkau telah menyampaikan, maka engkau bukanlah orang yang tercela. Demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau bukanlah orang yang mempunyai kekuasaan atas mereka, yakni setelah menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Demikian pula pernyataan Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan kewajiban kita memohon uzur, ma'dziratan ila rabbikum, yakni bahwasanya urusan selanjutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah menyampaikan, kita telah menegakkan, menyampaikan yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, maka kita ma'zur di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melepaskan tanggung jawab tersebut. Yang ketiga kata beliau adalah ilmu itu berfungsi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan takwa. Sebagaimana yang Allah katakan ma'dziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Yattaqun la'allahum yattaqun. La'allahum yattaqun. Sebagaimana firman Allah ma'dziratan ila rabbikum, permohonan maaf kepada Rabb kalian dan semoga mereka bertakwa. اخيرا هذه الصوره العظيمه رسمت خارطه الفلاح لسفينه النجاه وفيه وفي هذه الصوره النجاح والفلاح للافراد والمجتمعات فالافراد في الشرطين الاولين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والمجتمعات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه الصورة حري أن تقرأ وأن نكون كما كان الصحابة في مروى الطبراني كان إذا سلم أحدهم على الآخر لم يغادره حتى يقرأ بعضهم على بعض صورة العصر. Kata beliau terakhir, surat ini adalah surat yang menggambarkan keberuntungan dan kemenangan. Maka di sini ada keberuntungan dan kemenangan, keselamatan baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Pada dua syarat yang pertama adalah keberuntungan dan kemenangan bagi individu, sedangkan pada syarat yang berikutnya watawasaw bil haq watawasaw bis sabr adalah keberuntungan dan keselamatan bagi masyarakat. Maka hendaknya surat ini dibaca sebagaimana yang telah disebutkan dari as-sahabah bahwa tidaklah sebahagian mereka meninggalkan sebahagian yang lain sampai mereka atau sebahagiannya membacakan surat ini kepada sebahagian mereka. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم ختاما أسأل الله عز وجل أن يهدينا فاللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وبالله التوفيق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian terakhir beliau berterima kasih kepada semua hadirin yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semuanya dan menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemanfaatan dengan Al-Qur'an dan mengajari kita dengan apa yang memberi manfaat kepada kita dan mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang diberkati olehnya. Insyaallah ini untuk materinya selesai setelah salat. Beliau akan lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.